Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Semoga selalu dalam limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan keluarganya juga dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dan dimampukan untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Allahumma amin. Alhamdulillahil karimir rahman, allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Hari ini saya akan ajak ibu-ibu semua. Kemana ya ngajaknya ya? Betul, mau ke Lombok. Yang mau ikut saya ke Lombok, siapa minggu depan? Masih lah, terakhir semalam masih gempa agak kencang. Kemarin subuh. Pagi subuh ini. Subuh ini ketika tim sedang konsolidasi, biasanya habis subuh. Malamnya biasa kita agak dingin, tapi ya memang kalau ke Lombok tuh saya menikmati hidup bersama relawan. Kemudian malamnya keliling ke pengungsi. Sebetulnya orang-orang Lombok tuh sayang banget sama saya udah disiapin villa yang kayu anti gempa gitu ya. Pesantren sana juga nyiapin. Tapi rasanya kurang seru lah ya. Tapi gak perlu dipencitraan lah ya. Ya, subuh tadi masih goncang. Ya. Informasi sekitar 4, jadi gempa magnitude 4,5 sekian gempanya. Jadi masih cukup kencang. Tetapi program kita gak boleh berhenti. Jadi saya sudah siapkan tanah 1 hektar untuk bikin cluster, saya tidak shelter tapi cluster rumah yang di atas tanah itu dipinjamkan oleh pemiliknya sampai mereka sanggup bikin rumah sendiri. Modalnya saya siapkan 10 juta. Ini lagi bikin daminya, mock-up-nya. 10 juta rupiah, karena satu, bambunya gratis nyari sendiri, tiangnya kayu, bentuknya panggung, karena kita di atas sawah kering, sebentar lagi musim hujan ini akan becek. Saya mulai dengan 100 rumah. 100 rumah kali 10 juta. Hah? Satu ember ya? Iya. Jadi 100 rumah, tetapi ini untuk mereka yang mau di situ. Sampai rumah mereka jadi dan mereka bersedia pindah. Nah, kalau sudah pindah semua, nah tempat ini bisa kita jadikan sebagai sarana ekonomi, bisa jadi lembaga pendidikan. Bayangkan kalau 100 rumah. Ya. Maka ini sedang saya konsep semua. Dan saya dapati ada nenek tinggal sama cucunya perempuan pula masa SMU. Ini nggak diharapkan lah bisa bangun rumah. Untuk mereka saya minta, boleh nggak saya bangunkan rumahnya di atas tanahnya? Nah, ini harganya 15 juta, tapi mungkin bisa lebih mahal karena yang 10 juta itu kerja bareng dari mereka juga tenaganya, kita juga arsiteknya juga tukang-tukang kita nggak ada, saya bilang. Jadi kita harus kerja sama. Nah, asumsinya bambunya gratis, jadi tinggal beli ini, gedek bambu, tinggal kalau dana cukup kita coating. Ya, sama jerami, dan itu dingin. Tinggal toiletnya kita bikin di luar. Walaupun rumahnya tipe 36 misalnya, kita bikin toilet untuk itu yang cukup. Ya, perbandingannya 10 rumah satu toilet lah. Minimal. Pisah. Dipisah. Toilet sama kamar mandi juga harusnya dipisah. Jadi nggak satu tempat. Ini masih dalam rancangan, alhamdulillah, bersama tim Lombok kita, termasuk Ibu Isna ini yang wakafkan tanahnya di Senggigi sama kita, juga beliau sangat care sekali. Ya. Tapi milat jalan terus gitu ya. Jadi jangan ini Ustadz kayak nggak punya sense of Lombok. Wah, kacau kalau gitu cara berpikirnya. Ibu-ibu nih, ada yang mau nikahin anaknya nggak? Ada yang rencana mau menikahkan anaknya nggak? Di balai mana? Di gedung mana rencananya? Yang mau menikahkan anaknya nih, nggak punya sense Lombok nih. Mau nggak saya gituin? Mau nggak saya gituin? Ini akal kenapa sih bikin milad di Balai Kartini? Enggak kasihan sama Lombok. Aduh. Ini yang mau nikahin anaknya enggak punya sense of Lombok nih. Ya enggak gitu. Hidup terus berjalan. Perjuangan juga terus berjalan. Ini yang pada haji-haji ini, haji plus ini enggak punya sense of Lombok ini semuanya. Harusnya jangan pergi haji dong. Atau minimal ke Lombok aja, dananya semua kan repot kalau begini berpikirnya. Jadi ada clustering berpikir. Semua berjalan pada agendanya. Itulah karenanya di dalam Islam, ya, boleh nggak orang kaya hidup dengan caranya? Boleh, tapi harus bayar zakat. Iya. Bukan berarti kemudian harus kayak orang miskin juga kan? Enggak ya? Nah, ini cara berpikirnya mungkin perlu di clustering gitu ya. Terutama juga soal jebakan-jebakan ini nih, ya. Jebakan-jebakan atas nama hadis, padahal hadis ini framing. Jadi di antara ibu-ibu sering berantem. Ya, bentuk jilbabnya lah. Kemudian soal cadar nggak cadar lah, ini jadi sering, ya sudahlah, masing-masing dengan kekuatan dia berpegang pada sunnahnya. Jadi kalau ada yang berjanggut, ada yang bercadar, ya udah, dia lebih bagus dari kita. Jangan dicurigai teroris lah. Ini nggak jelas cara berpikir belakangan ini rada-rada. Iya, masa gerakan 2019 ganti presiden makar. Ini kadang-kadang cara berpikir ini antara sorban di kepala sama isi kepala udang beda tipis gitu. Adalah. Baik, kembali. Saya tadi mau mengajak ibu-ibu, yuk kita bertadabur menemukan hidayah-hidayah Al-Quran. Saya buka dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. itu baru di tenggorokan. Yang pertama tadi belum ngeh, yang kedua baru di tenggorokan, dan yang ketiga ayo ngusir setan di hati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi kalau baca Quran itu jangan sudah mama ngaji dulu ya. Next sama main sana. Bismillahirrahmanirrahim. Itu setannya masih ada di sini belum fokus. Ya. Ta'awudznya yang benar, basmalahnya yang benar. Saya berasa tadi waktu bismillah yang pertama, ta'awudz yang pertama masih belum fokus. Nah, ta'awudz yang kedua baru mulai dari tenggorokan dan tenggorokannya. Yang ketiga di dalam hati. Nah, yang keempat lebih mantap lagi nih. 3, 2, ta'awudz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم surah apa yang namanya An-Nahl ayat 89. Karena ada ibu-ibu kelas VIP sebelah sana yang fokusnya kepada saya. Iya, komisaris di situ ya semua ya. Oh, meja komisaris, kursi komisaris di situ ya. Jadi komisaris utama paling belakang berarti. Ya. Ya. Tribun di sini ya. Ya. Wa yawma dab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alayhim min anfusihim. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan. Jadi ada hari kebangkitan. Siapa yang membangkitkan? Nahnu nab'ats. Nahnu. Allah bilang kami. Kami tapi melibatkan siapa nih? Malaikatnya. Kan semua manusia itu, semua makhluk dimatikan. Termasuk malaikat semua mati. Semuanya mati. Ketika waktunya harus mati. Dan cuma satu yang hidup, cuma Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyu Al-Muhyil Mumit. Bahkan malaikat pencabut nyawa pun mati. Setelah malaikat pencabut nyawa pun mencabut nyawanya Jibril alaihissalam. Semuanya mati. Dan tinggal satu malaikat, si pencabut nyawa, Allah bilang, "Matilah kamu, matilah dia." Al-Hayyu Al-Muhyi. Allah lah yang maha hidup dan maha menghidupkan. Allah lah sumber hidup dan sumber kehidupan. Allah. Lalu kemudian Allah pula yang membangkitkan dari kematian. Setelah ditiup sangkakala, kemudian semuanya hancur dan semuanya mati. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya hancur, semuanya punah kecuali wajahnya Allah. Artinya diwakili dengan kata wajah tentu keseluruhan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu Allah yang bangkitkan semuanya. Nah, sampai di sini ibu-ibu sudah mulai merenung nih. Wa yauma nab'atsu. Dan ingatlah akan hari, ada hari a'malau. Nanti akan dibangkitkan. Dibangkitkan manusia dalam keadaan berkelompok kelompok. Mudah-mudahan ibu-ibu nanti ini dibangkitkan dari kuburnya bersama dalam keadaan seperti rumah semut di tanah, kita kacaukan dan dia berkeliaran entah kemana. Dan pada hari itu akan ada api yang menggulung dari berbagai sisi yang menggiring manusia ke padang mahsyar. Nah, disitulah manusia sendiri-sendiri mempertanggungjawabkan perbuatannya. Cuma orang-orang yang hidup bersama Al-Quran saat itu sudah bercahaya wajahnya. Ya, yang konsisten dan istiqomah pada kebenaran, tidak pelintat, pelintut, kelemar, kelemer, kemenyak, kemenyek. Itu nanti akan bercahaya. Sementara yang munafik nanti minta cahaya. Bagi dong cahayanya. Gak dapat. Balik sana ke setan kamu yang kamu puja-puja waktu di dunia. Dengan semua titel keagamaanmu. Balik sana. Tetapi di ayat ini, angle-nya itu difokuskan dari sekian banyak peristiwa yang dibidik ada satu peristiwa. Jadi ada clustering peristiwa, ada framing di sini. Salah satu sudut peristiwa hari kiamat pada hari kebangkitan pada saat itu adalah, dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari kalangan mereka sendiri. Oh, jadi yang di sini, yang di framing, yang difokuskannya itu sudut pandangnya mana? Pada hari kebangkitan ini ada peristiwa apa? Adanya seorang saksi dari kalangan siapa? Dari kalangan kita sendiri. Oh ya? Saksi. Setiap umat akan ada yang menjadi saksi dari kalangan mereka. Tentu siapa di sini? Para nabi mereka, rasul mereka. Jadi saksi. Atas apa? Atas risalah Allah yang sudah disampaikan oleh mereka, sudah atau belum? Sudah disampaikan semuanya atau belum? Nanti kita baca tafsir lebih dalam lagi. Tapi ini sekilas. Ingat ya. Jadi ada seorang saksi di setiap umat. Dan si saksi itu dari kalangan mereka sendiri. Jadi ini tadabur nih. Ya. Tadabur itu harus mau mikir memang. Fi kulli ummatin syahidan alaihim min anfusihim. Pada tiap-tiap umat ada seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Nah, baru kemudian wajibna bika syahidan ala haula. Jadi cara bacanya hamzah di belakangnya jelas. Tadi antara ala suka enggak jelas. Ala. Jadi wajibna bika syahidan. Ada kalau yang samar baca gini ala ala enggak jelas. Ala ha jelas. Ala ha ula hamzahnya dibaca setengah. Jadi ala ha ula dibaca setengah ya. Dan itu harus jelas. Agak sedikit naik nadanya, intonasinya. Wa nazzalna 'alaikal kitab wa ji'na bika 'ala hal syahidan 'ala haula, dan kami datangkan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Nah, inilah perbedaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia adalah rasul bagi seluruh umat manusia. Tentu setelah Nabi Muhammad diutus sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul, jadi sampai akhir zaman. Bagaimana dengan umatnya Musa, dengan umatnya Isa? Mereka ada saksinya sendiri. Ya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum diutus menjadi seorang rasul. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. Jadi siapa yang di sini menjadi saksi buat kita semua? Ngomong-ngomong nih, perasaan ibu-ibu nih kalau disampaikan kayak gini, perasaannya gimana sih? Bagaimana cara pandang ibu-ibu terhadap Nabi Muhammad setelah ini gitu? Setelah tahu kalau dia bakal jadi saksi buat kita semua? Pakai mikir, jangan langsung ngomong, mikir dulu. Ibu-ibu ini cepat sekali ngomongnya, tapi mikirnya setelah itu gitu. Coba, sebetulnya setelah ibu tahu ayat ini nih, Nabi Muhammad bakal menjadi saksi pada hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Oke, kan hari kebangkitan dengan semua keseramannya, dengan semua kedahsyatannya, dengan semua ketakutannya. Saat itu mata kita itu tajam melihat semua yang kita lakukan. Ketika kita di padang mahsyar itu, dosa-dosa kita itu diperlihatkan semuanya. Nah, pertanyaannya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu ditunjuk sebagai saksi untuk bersaksi di hadapan Allah di pengadilan Allah saat itu, kira-kira. Nih, lihat ya bayangannya begitu, kalau tadabur angle perasaannya jangan ngeblur. Ustadz, kenapa sih nakut-nakutin kita terus? Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Kecolok juga loh. Saya tuh gak pernah takut sama Allah. Saya maunya cinta sama Allah. Ya suka-suka lu. Tapi ayatnya, di sini sudut peristiwanya, Rasulullah menjadi saksi atas kamu. Begitu tinggi dan wibawanya dia. Dan begitu tergantungnya nasibmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kira-kira begitu ya. Kira-kira seperti apa merengekmu? Ya, kira ini saya bayangkan peristiwanya dulu ya, kira-kira nih. Kira-kira berdasarkan framing peristiwa ayat ini. Hari yang begitu dahsyat, akan ada seorang saksi. Jadi kalau saksi di persidangan itu penting gak posisinya? Ya, apa yang akan diputuskan oleh hakim tergantung juga pada pengaruh si saksi di hari pengadilan itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nah, pertanyaan saya setelah ini. Setelah ibu tahu bahwa Nabi Muhammad akan menjadi saksi di hari kebangkitan, apa sih cara pandang ibu-ibu sekarang ini terhadap Nabi? Contoh, ya contoh, ibu ini, ibu-ibu satu hari di persidangan, di sidang. Lalu didatangkan seorang saksi yang melihat apa yang ibu lakukan, ya, yang ibu kerjakan dilihat oleh si saksi ini. Nah, sekarang kalau kita mundur lagi, seandainya boleh keluar lagi, ngulang lagi nih. Kira-kira bagaimana sikap ibu di hadapan si saksi ini? Baik-baik ya. Harus tampil baik di hadapan dia gitu. Ini sekedar lagi membawa perasaannya nih. Ya. Jangan sampai dia nyanyi yang salah di depan sana. Ya. Nah, itu kan pikiran manusia yang kotor lah ya. Tentu Nabi tidak seperti itu. Nabi tidak seperti itu. Toh dia tidak hidup bersama kita. Terus lu suka-suka gitu. Nah, coba sekarang saya mau tanya. Kalau begitu, bagaimana seharusnya cara kita menyikapi Rasulullah saat ini? Saat ini beliau sudah meninggal, tapi menjadi saksi nanti di hari kebangkitan. Ittiba, betul ya. Ittiba. Mau tidak mau. Sebab setelah nanti ditayangkan semua, walaupun Nabi saat ini tidak ada bersama kita, nanti kan ditayangin semua. Muhammad. Ya. Ini ada jamaah tadabur Quran, kelakuannya kayak begini, apa kamu ngajarkan kayak begini dalam sunnahmu? Kira-kira gimana? Kalau Rasulullah bilang ternyata salah, tidak, nah lu. Selesai gak kira-kira persoalan? Gimana contoh kasusnya kira-kira ya? Kalau kasusnya ibu-ibu takut tersinggung nih. Kan berdebat nih rokok itu haram atau makruh? Ya, haram atau wajib? Bagi sebagian teman saya, wajib sarapan paginya pakai rokok. Jadi kalau disuruh milih nih, ada kopi, ya, ada roti, ada rokok. Yang harus diambil cuma boleh dua. Kira-kira mana yang diambil? Buat si perokok ini. Disuruh milih salah satu, dari dua dari tiga. Mana yang diambil pasangannya kira-kira? Iya. Rokok masukin ke roti, itu kan gak mungkin. Buat ibu-ibu mungkin kopi sama roti mungkin. Kalau buat perokok, ini yang gue suruh milih loh. Nih, tukang kopi sama tukang roti sama tukang rokok dulunya nih. Rokok sama kopi. Tuh, jujur dia. Ya, jangan salah paham sama kelakuan dia makanya ya. Ini ibu-ibu seringkali salah paham. Ya, Bu Mirna ini memang gedenya nggak di sini, rada-rada ngebrong segitulah. Jadi jangan salah paham, hatinya dia baik. Ya. Dia gak punya kepentingan apa-apa. Memang orangnya lepas gitu. Cuma ibu-ibu yang baperan ini suka, ini siapa sih? Tuh. Udah kerudungannya kayak begitu, ngomong mulu, cerewet lagi. Ya sudahlah, namanya juga murid baru. Baru hijrah maksudnya gitu ya. Ya sudahlah, kayak lu juga dulunya. Lu juga dulu awal-awal kayak gitu. Udah ya. Baik. Jadi sekarang apa dan bagaimana sikap ibu-ibu terhadap Rasulullah dan terhadap sunnah-sunnahnya? Tadi sudah dapat jawabannya, mau tidak mau ittiba. Tapi ittibanya Karin, ittiba itu apa sih Ustaz? Gitu. Kalau tabi'ayat Mbak mengikuti, kalau ittiba berarti menapak tilasi. Beda ya? Beda antara following dengan apa? Yang menapak tilas itu step by step. Kan kalau follower enggak. Enggak. Tapi di sini mengikuti sunnah itu enggak boleh hanya just follower. Karena follower ini sebagiannya hater juga. Ya. Haters. Ini nih. Dari semua murid nih, setelah saya teliti, yang menuntut ilmu plus berani berinfak maksimal 15%. Maksimal. Ya. Itu biasa di semua pengajian. Jadi sebagian besarnya masih belum nyebrang. Karena mungkin cara berpikirnya. Ya masih berburuk sangka sama infak. Dan salah sangka melihat duit itu. Ya. Persepsinya tentang duit, lagi-lagi duit. Apalagi pencinta duit, walaupun lagi stroke, kalau ada uang 100 juta ditumpuk langsung ngangkat tangan itu. Lupa kalau dia stroke gitu. Yang salah paham nih. Baik. Jadi setelah ini, berarti ittiba itu maksudnya adalah step by step. Not just a followers, tetapi muttabi. Kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Ngikuti step by step itu. Kalau bahasa Arabnya, ittiba. Qata'a memotong. Kalau qata'a memotong-motong. Nah, gitu. Ada tasydid di situ. Tabi'a mengikuti, tapi ittaba'a menapak tilasi. Menapak tilasi jejak kehidupan Rasul itu step by step dan sangat-sangat serius mengikutinya. Not beginner, tetapi dia betul sungguh-sungguh mengikuti Rasul gitu. Hah? Ya. Ya pokoknya step by step-nya diikuti semua. Step Rasul itu. Nah, begitulah seharusnya. Tetapi bukan cuma itu. Itu untuk konteks sekarang, tetapi sekarang ibu-ibu sekarang sudah merasakan nggak bagaimana besarnya wibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama di hari kebangkitan, terutama terkait dengan kepentingan kita di hadapan persidangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ah ini tadabur nih ya, ini karena baru masuk lagi jadi saya harus install ulang dulu. Bagaimana cara melihat Al-Quran? Ini terhadap Rasul. Sekarang yang bait keduanya terhadap Quran. Nah, kalau tadi kan ibu-ibu bicara ittibanya tentang sunnah. Nah sekarang, kemana sih ayat ini mengarahkan dari peristiwa kebangkitan yang menyeramkan. Kemudian ada seorang saksi bernama Nabi Muhammad. Ini nih situasi ini oleh Al-Quran mau dibawa kemana? Lihat. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Dan kami turunkan kepadamu Al-Kitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Tibyanan, menjelaskan segala sesuatu. لِكُلِّ شَيْءٍ. Wahudan, dan kedua sebagai petunjuk. Dan yang ketiga, warahmatan, sebagai rahmat. Dan yang keempat, wabushra, sebagai berita gembira. Bagi siapa? Lil muslimin. Bagi orang-orang yang muslim, berserah diri. Nah, berarti ini ibu-ibu ini dapat bocoran penting. Kok sekarang dijelaskan tentang Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Tapi fungsi Qur'annya di sini ada berapa? Empat. Yang pertama, tibyanan likulli syai'in, penjelasan atas segala sesuatu. Yang kedua, hudan, petunjuk. Yang ketiga, rahmat. Yang ketiga, kemudian busyrah, kabar gembira. Yang keempat. Empat ini buat siapa? Lil muslimin. Nah, coba sekarang lihat di satu ayat ini tentang penggalan peristiwa yang sangat menakutkan di hari kebangkitan dan peran besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dijelaskanlah peran Al-Qur'an di situ. Ya. Peran Al-Qur'an dijelaskan di situ. Yang kedua. Ya. Ibu, sengaja saya enggak bikinkan presentasi chart-nya. Ya, biar ngelihat gambar ayatnya saja dulu. Lihat penggalan ini nih, penggalan paragraf pertama, kali ini kita bagi dua paragraf. Di paragraf pertama, dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Jadi pada hari kebangkitan akan dibangkitkan seorang saksi. Kan ketakutan semuanya dan betapa wibawanya Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian dijelaskanlah si saksi ini, ada apa dengan dia di paragraf kedua. Dan kami datangkan kamu Muhammad SAW menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Sorry. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran. Jadi peran si saksi yang akan bisa menolongmu, yang akan bisa menunjukkan kamu, yang akan bisa menyayangi kamu, yang akan bisa memberikan berita gembira kepada kamu, itu dijelaskan bagaimana caranya agar kamu bisa mendapatkan itu dari si saksi. Fungsikanlah Al-Quran sebagai tibyanan likulli syai, karena memang begitu posisinya, wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Gitu ya. Sudah paham? Memang ini gak bisa cepat-cepat. Ntar pakai sedikit mikir gitu ya. Oh gitu ya. Karena khatib-khatib sendiri kadang-kadang suka motong ayat. Suka motong ayat, dia menjelaskannya langsung. Wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai. Larilah ke ekonomi, larilah ke politik. Dijelaskan semuanya, tapi akhirnya lupa pada pangkal ayat. Silakan bicarakan tentang bahwa Al-Quran menjelaskan tentang teori politik, Al-Quran menjelaskan tentang teori ekonomi, Al-Quran menjelaskan tentang rumah tangga, sosial, Al-Quran menjelaskan tentang hukum, Al-Quran macam-macam dijelaskan karena dia tibyanan likulli syai. Tapi itu harusnya dilekatkan kepada pangkal ayat. Ya. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ah, kalau enggak ke situ memang kemana larinya Ustaz? Ya sudah, walaupun partainya partai Islam, tapi enggak mau ikut Muhammad. Iya. Orang Islam, partainya partai Islam, tapi benci banget dengan kata khilafah. Ada enggak kayak gitu? Iya. Curiga. Karena enggak kembali ke pangkal ayat. Ya sudah. Agama jadi murat-marit kayak gitu. Dan lupa pada hari kebangkitan. Heh, omongan kamu dengan semua dalil-dalil agama kamu akan dipertanggungjawabkan loh di hari kebangkitan nanti. Iya. Berseteru di atas, gitu kan? Persekusi di sana, menyerang sini, debat di TV, ujung-ujungnya nanti pas selesai cipika-cipiki lagi, peluk-pelukan lagi, hati-hati loh. Kamu memainkan perasaan umat ini bahaya loh. Ya, dibawa dipersekusi, instruksi lembaga-lembaga negara, ujungnya nanti cipika-cipiki di atas, bahaya loh. Bermain-main kemunafikan perang ketika di ELC di dua sisi, kemudian kayak orang berantem, setelah itu gitu. Kamu mau saya tempatkan sebagai apa? Sebagai seorang ahli sinetron dengan semua agamamu? Atau kamu orang yang sedang saya ikuti dengan semua argumentasi kamu tadi ketika kamu berdebat? Atau jangan-jangan kamu cuma seorang, begitulah kira-kira. Kok jadi kesono ya larinya? Gemesin kayak pengen ngeraup mukanya gitu kan. Lanjut. Jadi tibyanan likulli syai'in, peran dan fungsi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an, yang Al-Qur'annya bermuatan tibyanan likulli syai', menjelaskan tentang segala sesuatu itu dijelaskan semuanya, betul enggak? Kalau ada yang bilang goblok, kalau ada yang bilang back to Quran and Sunnah, memangnya semua dijelaskan di Quran Sunnah? Kan ada yang bilang begitu. Ya memang tidak sedetail itu, Pak. Kan kita dikasih otak. Jangan kemudian otak kita lari dari pangkalnya. Kadang-kadang kan gini, kita kan dikasih otak terus, ya kita harus berpikir pakai otak kita terus. Oh, maunya dia lari ke sono. Enggak lari ke Quran. Enggak lari ke Nabi kan? Nah, itu masalahnya. Contoh-contoh nih. Konsep persamaan dalam teori hak asasi manusia. Ini kadang-kadang yang digedein di barat terutama nih. Jawa Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Irian Barat. Menganggap budaya yang dibawa oleh Islam ini seakan-akan budaya yang mengekang perempuan, gitu kan? Kemarin di pondok ini saya jelasin. Kita tuh jadi orang Islam bersyukur. Noh, di Indonesia ini kalau ada bayi lahir gitu ya, neneknya datang ya, utinya datang, bapak ibunya ada, sayang semua, peluk, ngintip-ngintip dia. Ini kalau di sono, no, negara sono, ada bayi lahir gak jelas siapa bapaknya, itu biasa. Iya gak? Yang datang cuma ibunya sama teman ibunya. Bapaknya siapa? Dia 2 tahun gak usah ditanya lah. Not clear. Gak jelas gitu ya. Anak-anak kita nih, tamat TK yang jemput apa wisuda TK-nya aja, wisuda TK itu yang datang kayak rombongan haji. Dandan dan persiapan neneknya itu dari seminggu yang lalu. Mau pakai baju apa kira-kira itu untuk menyambut wisuda si cucu ini. Disiap-siapin, ha? Kita kan punya TK. Dan punya nenek lagi itu, ada neneknya di belakang itu. Ya. Jadi datanglah semua, sampai bapaknya pun harus datang gitu kan? Sesibuk apapun hadir di situ. Ngelihat wisuda yang enggak jelas itu. Kan ngelatih anak TK tuh kayak ngelatih pinguin. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding gitu kan? Udah disuruh ning ning ning ning di sini, masih aja klub klub klub klub gitu. Ya pokoknya kayak kayak ngangon penguin gitu kan. Kalau bebek itu kan masih siapa yang di depan diikut semua. Coba lo lihat tempat penguin itu nguling ning ning ning ning ning masing-masing. Tiba-tiba langsung perosotan pakai perutnya. Bubar semua acara. Itu pun neneknya sudah harus persiapan. Disuruh bayar apalagi juga mau lah pokoknya. Alhamdulillah. Tapi di sono no, tamat TK kagak ada bapaknya. Tamat SD bapaknya enggak jelas. tamat SMP, ya, bapaknya nggak datang-datang, kayak Bang Toib. Tamat SMU, bapaknya juga nggak ada. Terus pemikiran dia mau dibawa ke Indonesia atas nama hak asasi? Mau? Enggak lah. Kamu dari awal juga beda. Ya kan? Apa yang terjadi? Ketika perempuan di sana sudah berusia 17 tahun menurut undang-undang, dia boleh memilih. Ya? Kalau ibunya mengekang, ya karena itu kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu dari satu sisi undang-undang kelihatannya bagus. Kelihatannya bagus kan? Jadi anak-anak dibiasakan bebas. Padahal bukan cuma itu dampaknya. Ibu-ibunya pun bebas dong. Ya. Ingat ya, Naya. Mama capek ngurusin kamu. Tahun depan umur kamu 17 tahun. Ingat ya. Kalau kamu masih terus kayak begini, mama kasih pilihan nanti 17 tahun tahun depan. Keluar dari rumah mama, atau tinggal di apartemen bersama mama, tapi kamu sudah waktunya bayar kontrakan juga. Sudut pandang mama begitu. Karena semua udah hitung-hitungan. Kenapa? Karena si mamahnya sendiri, ya, membesarkan dia itu juga lelah. Kamu kira besarin kamu gampang? Mamah nih jatuh dari satu pelukan ke pelukan lain. Iya, perempuan-perempuan di daerah sana tuh betul-betul dia itu hidup. Dibilang janda, bukan janda, perawan apalagi. Jadi apa dong statusnya? Gak jelas kan? Mama ini kenapa pindah sana, pindah sini, cuma berjuang sampai dapat satu orang yang betul-betul mau jadi suaminya. Padahal perjalanan usia, terus kan? Makin tua makin banyak gak penggemarnya? Makanya latihan senam, supaya seger mulu gitu. Hati-hati lu. Itu disono no cara hidupnya begitu. Ya enggak? Ya. Untung enggak kita jadi orang Indonesia. Waktu anak perempuan yang mau menikah, bapaknya seleksi. Mencarikan jodoh, ya keluarga besarnya pun berkumpul. Kira-kira orang barat kalau dicariin jodoh kayak gini marah enggak kira-kira? Tante jangan ikut campur ya, kan begitu. Urusan pernikahan saya gak usah ikut campur, pakai rapat segala di rumah. Jangan ikut campur. Nah sekarang seneng gak punya keluarga besar mikirin gitu? Senang. Tapi pada sadar gak belakangan ini bahwa kita nih sedang dia obok-obok dengan cara hidup mereka? Iya. Ya. Kali di pengajian ini kayak orang waras kayaknya. Dulu waktu masih cantik gak kayak gini cara berpikirnya. Mama tuh kejam, mama itu jahat. Aku memang aku kan sudah cukup dewasa untuk menentukan diriku sendiri kan gitu dulu. Hah? Sono ya. Tapi anak-anak kita kena keracunan begituan enggak? Hati-hati dan undang-undangnya mau ke arah sana enggak? Iya. Mereka berjuang. Jadi partai-partai sekuler yang isinya otak-otak udang ini memperjuangkan itu. Nah, karenanya wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Al-Qur'an ini menjelaskan segala sesuatu, tapi ujungnya ingat ya, Qur'an ini diturunkan kepada siapa? Muhammad yang akan menjadi apa? Saksi. Kapan? Nah, kalau segitu sekarang ketika belajar Qur'an mencari penjelasan di Quran tujuan untuk apa? Nah, jadi ini silabus. Ya. Silabus hidup berdasarkan Quran itu salah satu tujuan instruksional umumnya, gitu ya, tiunya. Jadi salah satu tujuan instruksional umumnya belajar Quran, katakanlah sebagai media akademik, agar kita ittiba kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi saksi di hadapan Allah pada hari. Nah, sukses tuh tadabur ayat penggalan pertama. Jelas? Berarti sudah dapat satu hidayah hari ini. Ini lagi diajarin metodologinya. Tapi harus pakai cerita memang, Ibu. Kalau pakai seminar suka baca WA kemana-mana. Jadi harus pakai cerita dulu. Inilah sudah dapat hidayah ini. Selain tibyanan, apalagi fungsi Quran? Hudan. Jadi di dalam Al-Quran ini ada petunjuk-petunjuk yang membuat kamu bisa menjadi akhirat oriented. Karena kamu di dalam Al-Quran dikasih data, di input data, informasi tentang apa itu hari kiamat, sehingga di situ kamu mendapatkan petunjuk bisa meyakini hari kiamat, sehingga kemudian kamu konsen ittiba kepada Muhammad SAW, dan kamu kemudian menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupmu. Jadi petunjuk hidup Al-Quran ini hanya untuk dunia atau sampai akhirat? Undang-undang yang mereka buat itu sampai dunia atau sampai akhirat? Terus berani bayar mahal mempelajari undang-undang atau mempelajari Al-Quran? Terus kenapa pelit? Nah, gitu. Al-Quran. Gak boleh kan? Kalau bayar kursus saya gak rasa rugi sama sekali. Tapi giliran untuk urusan ngaji, pelitnya. Ustadz, kata seorang artis yang hijrah ini, rumah saya sekarang kegedean nih Ustadz. Ya ada kolam renang, ada pavilion, ada ini, ada itu. Saya diam aja. Karena anak-anaknya sudah dipesantrenin semua. Dan dia sama istrinya sudah kompak. Terus maksud kamu, saya mau pindah rumah ke rumah yang kecil aja lah. Kan saya juga cuma berdua, nanti anak-anak saya juga udah saya siapin. Terus rumah yang gede mau apa? Udahlah ini buat ini aja deh, saya mau membiayai anak-anak untuk menghafal Quran. Udahlah pokoknya Quran aja deh Ustadz. Gitu. Ini dengan semua keluguannya ya. Maksud kamu, ya udah ini jadi rumah Quran aja, tapi saya mau anak-anak yang miskin dari daerah mana gitu, saya yang biayai deh. Maksud kamu, jadi anak-anak tinggal di rumah ini? Iya. Jadi rumah kamu, kamar utama kamu tidurin sama anak-anak yatim untuk belajar tafsir? Iya. Terus kolam renangnya dipakai dan diganti terus akhirnya? Iya. Belum sama dong kayak jamaah di akal ya. Sama. Saya harus bangga dong, kayaknya murid-murid gue kayak gini semua deh kayaknya. Terus kenapa kamu begitu? Abis gimana Ustaz? Kan saya bakal ke akhirat. Hidup itu kan cuma ke akhirat kan ujung-ujungnya. Berarti murid gue lebih tinggi dari dia ini. Karena mereka, dia kan ngajinya dikit. Kalau ibu-ibu kan banyak gitu kan. Berarti lebih tinggi murid-murid gue mestinya. Kenapa malu-malu kayak gitu? Gitu ya? Bagus juga nih kalau kayak begini. Ada lagi? Ustadz, ini katanya Ustadz rumah yang mau disewa, yang mau disewakan ke Ustadz ya? Rumah di Pondok Indah dikasih lah, lihat kolam renangnya apa gini. Saya juga lupa karena saya nggak pernah lihat. Katanya lewat si ini rumahnya mau dikontrakkan ke Ustadz, Ustadz akan bikin ini tapi di Pondok Indah. Iya sih. Kenapa sih giliran Quran-Quran itu di pojok mulu di kampung-kampung? Sampai kita saya mau beli akal ini dulu kan juga banyak yang protes. Ngapain sih? sampai bibirnya tuh melengkung-lengkung kayak. Ini bukan orang sini loh yang sono. Beban-bebannya gitu. Soleha banget ya ngomongnya ya saat itu. Akhirnya saya kan jawabnya cuma bercanda. Eh, maksud lu apa nih? Ya ngapain sih Ustadz beli mahal-mahal di sini sampai sekian miliar? 26 miliar untuk biaya lagi nanti bangun 60 miliar. Maksud lu gue suruh pindah ke Sentul nih, ke Bogor, ke Rawang. Gitu maksud lo. Gitu. Tadabur ini memang cuma yang mau mikir kelasnya. Bukan ngaji kuping. Ini pun saya nih udah berbaik hati mau cerita-cerita. Harusnya tadabur gak kelamaan kayak gini. Tapi kalau saya langsung masukin teng-teng-teng-teng-teng berasap semua kepalanya. Saya pernah ngajarin tadabur, pokoknya masuk kelas pakai modul 12 kali pertemuan, 3 bulan, bayar sekian dan ada ujiannya. Hah? Pakai PR lagi, hah? Murid-murid saya akhirnya yang dokter-dokter aja saat itu, yang memang suka belajar. Ya, yang suka akademik. Ini yang jiping-jiping ini, hah? Katanya besok ujian ya, aku gak mau masuk ah. Gitu. Katanya Ustadz langsung dengerin bacaan Quran kita, gak jadi ah gitu. Ini apaan sih pengajian pakai ujian-ujian? Iya. Nah, gitu. Ini lika-liku curhat tadabur nih ya. Ingat gak ibu-ibu zaman dulu? Iya. Itu paling stres keringetan kalau hari ini ujiannya aja dia ujian tilawah sama Ustadz. Udah hafal di rumah sampai depan Ustadz lupa lagi. Aduh ibu-ibu. Akhirnya saya bercandain. Kenapa sih kok giliran pengajian diusir ke Depok, ke Bogor, ke Rawang, Bekasi Utara, pinggir laut, kalau perlu agak ke laut dikit. Serendah itu kan nasibku mengajarkan Quran. Akhirnya saya bercandakan, eh kalau perlu kita beli tuh Atmajaya. Iya dong, ayo dong. Ya. Supaya kita tuh kalau dari Semanggi tinggal sekali turun ter gitu kan, langsung ngaji tadabur Quran, betul gak? Setelah itu murid-murid pada ngaji, kita bikin wakaf properti seluruh Tamrin Sudirman, kita akan wakafkan semuanya. Satu-satu kita beliin, bisa gak? Caranya gimana kita bikin semua murid-murid ini kita organisasi dan semua menjadi marketer properti wakaf. Dan itu kemudian semua gedung Sampurna yang pertama saya mau beli. Karena itu di hook ya, saya mau sewain yang nyewa. Nanti hasil sewanya untuk guru-guru ngaji. Untuk membiayai dakwah. Aduh, tapi dasar ibu-ibu ya. Perlu di-upgrade dulu cara berpikirnya gitu kan. Di-upgrade dulu. Pernah gak saya bercanda kayak gitu? Iya kan? Dan saya belinya 3 kali lipat Atmajaya. 1, bayar tanah yang sekarang. 2, saya beliin tanah yang seperti itu lagi di sono. Yang 3, bentuk terima kasih gue bayar segitu lagi. Gitu. Orang Islam gitu loh. Nah setelah itu buyarlah pikiran yang rada-rada inferior. Bukan berarti harus superior, tetapi memang membawa agama ini memang harus kadang-kadang rada-rada bocor dikit gitu. Nah kalau enggak nanti kita terus dalam kondisi seperti ini. Jadi ceritanya di Pondok Indah, ada murid. Kenal rupanya dengan pemilik tempat. Lu jangan begitu ya sama ustadz gue. Nah ini keren nih. Lu nyumbang sama ustadz lain, kenapa sama ustadz gue lu sewain? Nah, gitu kan? Oh, enggak full untuk Uben, kita kasih harga murah kok cuma separuh harga. Eh, lu udah gue tolong ya pakai proyek gue yang ini, harusnya lu gratisin dong buat guru-guru gue. Wah, ini baru murid Uben yang bagus. Jadi dia bargain antara bisnisnya dengan bisnis si orang itu, untuk kemudian barternya, Oke, gue kerjain proyek lu ya, tapi begini, tapi untuk guru gue lu harus gratisin. Berhasil dia. Belum sepenuhnya. Tapi saya senang lihat kayak dia. Ustadz, saya udah kayak gini, saya udah berjuang. Ya memang sih untuk tahun pertama kita murah, tahun berikutnya gimana? Gitu. Iya juga ya Ustadz ya. Ya iyalah, bilang sama dia, kita beli rumahnya di Pondok Indah itu. Dari mana dananya? Jangan meremehkan murid kelas Kamis ya. Lu anggap apa kelas Kamis ini? Emang bisa apa mereka Ustaz? Belum aja lu tahu. Saya juga gak tahu sih bisa apaan itu. Yang penting kan pede dulu. Baik. Wahudan. Quran itu sebagai petunjuk, petunjuk apa? Berisi keterangan-keterangan. Ya. Yang membuat kamu tertunjukkan bahwa ternyata kampung akhirat itu adalah kampungmu. Ya. Dan di situ, di Al-Quran itu, ada hal-hal yang membuat kamu mudah meyakini bahwa hari kebangkitan itu pasti ada, sehingga cara hidupmu menjadi benar di dunia ini. Ditunjuki. Sebab orang yang tidak yakin pada hari kebangkitan, hidupnya itu kayak apa-apa namanya, bebeliat, apa-apa namanya itu. Orang yang gak yakin sama akhirat itu hidupnya kacau gak? Jadi bisa yakin pada akhirat itu penting gak? Nah pertanyaannya, sudah punya gak aplikasi? Hah? Saya ini semalam didatangi tim. Jadi sekarang nih ibu-ibu bisa berinfak lewat WA saja. Ibu cukup dikirim ke nomor saya yang saya kasih, ting langsung dapat nomor rekening pakai WA. Dan di dunia cuma satu. Cuma kita yang punya. Ibu nih, saya kasih tulis nomor ini, nomor HP ini, save. Kemudian kirim WA ke nomor itu, ting dapat nomor rekening. Kalau ibu mau berinfak, transfer dari rekening ibu di HP-nya ke nomor rekening itu, selesai. Belum ada yang punya itu. Sedunia belum ada yang punya. Ini jalan kemudahan yang Allah berikan. Tapi saya enggak mau gunain buat kepentingan duniawi. Saya menggunakan untuk kepentingan akhirat. Kalau saya tes di sini kira-kira saya tahu paling nyumbang tes 10.000 kan gitu. Tunggu tanggal mainnya. Setelah ada aplikasi akhirat baru saya install itu. Saya, walaupun kalau enggak ada aplikasi akhirat dikasih kemudahan kayak apapun tetap aja. Belanjakan hartanya di jalan Casablanca dan di jalan Mas Mansur. Bukan di jalan Allah Subhanahu. Kalau ibu-ibu di sini belanjakan harta di jalan apa? Jangan sosok di jalan Allah lah, enggak percaya saya. Di jalan apa biasanya belanjakan hartanya di jalan apa? Hah? Mas Mansur ya? Jalan Metro Pondok Indah situ. Jalan apa lagi? Itu yang Senayan tuh jalan apa tuh? Hah? Oh iya, belanjakanlah hartamu di jalan Asia Afrika. Itu semua tidak membuat kamu punya rumah di sorga. Ya. Hidup ini kalau kita punya petunjuk, kalau punya petunjuk, bikin surga di rumah, bisa enggak? Bisa. Enggak pakai Quran, susah. Hunian-hunian yang kamu, kita kan cari rumah paling satu dekat tol, dua enggak banjir, ya, padahal bohong semuanya sudah itu. Tapi dengan ini, Quran sebagai petunjuk, kita bisa bikin surga di, yang kudu bisa bikin rumah di, bisa masuk surga se, itu rumus saya itu. Jadi dengan Quran sebagai hudan, akal ini punya rumus. Rumusnya namanya, yang pertama, membangun surga di rumah. Jadi MSR. Rumus kedua dari akal ini, membangun rumah di surga, MRS. Dan yang rumus ketiga, akal punya, masuk surga sekeluarga, MSS. Jadi MSR, MRS, dan MSS. Mau? Tunggu saya bikinin trainingnya. Ya, supaya tertib. Nah kalau sudah begitu, wah, beda cara dia membangun rumah. Jadi orang yang sudah punya guidance, punya petunjuk bagaimana cara membangun surga di rumah, membangun rumah di surga, dengan masuk surga sekeluarga, beda dengan orang yang tidak punya tiga aplikasi ini. Cara dia berumah tangga, cara dia bangun rumah, cara dia investasi rumah, cara dia mencari, agak acak adul gitu, karena tidak punya petunjuk. Dan yang lebih hebat lagi, tentu, di sini ada petunjuk bagaimana caranya agar kita bisa disaksikan oleh Rasul bahwa dia adalah umatku dan kemudian dia berhak untuk masuk surga. Nah, itu ada petunjuk. Sampai di sini, saya ingin berhenti dulu. Nanti kita akan melangkah. Selain petunjuk, warahmatan wa bushra lil muslimin. Oh, jadi saya sudah dapat nih. Di paragraf kedua ini, ibu-ibu dapat apa kira-kira? Di penggalan kedua ayat ini. Satu, Quran diturunkan kepada Muhammad SAW sebagai saksi itu. Dan isi Quran yang diturunkan kepada Muhammad ada berapa? Empat. Pertama apa? Menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, sebagai rahmat, dan sebagai rahmat. Untuk siapa? Orang-orang yang bersaudari. Itu dapat tiga hidayah, baru di permukaan. Itu dapat hidayah Quran. Jadi, saya sedang bimbing, nanti yang mau silakan masukkan data. Saya lagi data untuk masuk grup hidayah, tadabur hidayah Al-Quran di WA. Ya, udah, tapi masih belum. Kan belum di training, nanti ngaco gitu isinya. Ini lagi di training dulu. Ya, tanpa disadari lagi di training nih, bagaimana nanti masuk ke grup itu. Kalau nggak bisa kacau nanti isi grup ini. Dan nggak boleh iklan di situ. Ya, nah jadi caranya, ibu-ibu sekalian, masuk ke kolong. Maaf, saya mau bikin slide baru. Nih, ibu-ibu masuk ke nomor, kemarin ya, nomor admin, tapi gini caranya. Yang udah nggak apa-apa, nomornya kan, ini yang mau ikutan, nggak mau ikutan, jangan ya. Yang mau ikutan dapat, hidayah-hidayah Al-Quran. Ini semua sedang saya maintain, ibu-ibu. 0811-8722 017. Ini di depan ditulis tuh. Ngomong dulu sih. Ini. Nah. Sebelum ngirim, ini ada yang harus ditulis. Tulisannya, ibu tulis THQ. Ya, apa itu THQ? Tadabur Hidayah Quran. Ini grupnya nanti namanya THQ, nama grupnya. Bukan Teh Nini, bukan juga Teh Nina. THQ. Kemudian underscore. Nama. Namanya siapa? Teh siapa tadi? Teh Dewi misalnya. Lalu kemudian usia. Ini penting. Karena kelihatan dekat mati apa enggak. Ini kelihatan dari sini. Kelihatan, nanti kan saya baca, oh umurnya dia segini, gitu. Tapi kok masih muda, kan gitu, nanti kamu GR deh. Domisili ini sebutkan di daerah anu saja, apa kotanya saja ya. Jakartanya Jakarta mana? Jakarta pinggir, Jakarta dihapus atau Jakarta dicoret, sama nomor WA-nya ya. Nomor WA, jangan nomor BH. Apa komen? Ya, ini tulis. Jangan nomor yang lain, nomor sepatu. Saya nggak butuh. Nah, ini nanti diolah sama admin. Jadi adminnya sekarang sedang mengolah dan saya juga sedang masukkan ke PDU. Setelah ini kita akan praktek di surah An-Nas sedikit. Udah ya. Masuk ke nomor ini. Ya. Yang di minggu sudah masuk. Udah masuk. 100 orang sudah ada di. 100 lebih sudah masuk. Ya. Nah, cuma ini lagi kita clustering dulu. Adminnya ini lagi ngurusin politik Islam saja, membernya 1.500. Ya, aku lihat Telegram ada sekitar 3.900. Jadi memang saya lagi kembangkan kuliah online. Tenang saja, sampai kita dapatkan teknologi-teknologi baru, besok saya akan rapatkan lagi supaya ini dari rapi. Kemudian materinya juga sedang saya siapkan. Sekarang lebih baik. Ya, yang sudah jangan. Ya, yang sudah kirim, udah ada data-datanya. Ini yang belum, silakan masuk ke sini. Selesai, saya tutup. Hah? Teki aja, gak apa-apa. Teki atau Tehaki. Sekarang kita tambah H ini. Nama, usia, domisili, dan nomor WA. Udah ya? Nah, sekarang kita masuk ke surah An-Nas. Mencari hidayah-hidayah Al-Quran di surah An-Nas. Sebagai panduan buat ibu-ibu semua dan nanti bisa mengajak yang lain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Nah, ini baru ditenggorokan, belum ngusir setan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini baru kesetan yang pertama, belum keluar yang setan yang aslinya. Dari hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس insyaallah ibu-ibu sudah hafal lah surah An-Nas ya. Kalau enggak ya tahun depan saya kurbankan. Iya, lebih baik dikurbankan. Kalau punya lidah An-Nas saja enggak hafal, berarti mbek, tiap waktu mbek gitu kan, berarti tahun depan pantasnya dikorbankan ya, yang cumanya bisa mbek doang. Mbek itu apa? Keluar pagi cari makan, pulang sore ya kawin, tidur malam, besok keluar pagi cari makan, sore malam pulang, kawin lagi, keluar pagi cari, nah ini embek ini. Yang tidak surah, tidak ada surah An-Nas, mungkin tidak ada. Sekarang kita akan update. Nah, di buku Tadabbur Juz 29-30, kan sudah ada tuh surah An-Nas. Ya, begini, nanti di grup WA, ibu-ibu nggak usah bicara tafsir. Tafsir itu sebagai bahan baku ibu-ibu semua. Ya, sebagai bahan baku. Kosakata sudah ada di situ kan? Apa itu misalnya Rabbun, apa itu Malikun, Malikin Nas, apa itu Ilahin Nas, kan sudah ada tuh di situ. Ya, sudah ada. Jadi, ibu sudah harus baca tafsir, dan mudahnya baca dulu Juz 29-30. Karena kita mulai dari Juz Amma besok nih, WA-nya. Ya, dan saya mulainya pun dari surah An-Nas, dari belakang ke depan. Mungkin nanti sampai surah Tadduha, baru mungkin saya ambil dari An-Naba. Itu metodologinya, supaya latihan dulu. Kalau sudah expert, kita mulainya nanti dari Al-Fatihah sampai ke bawah. Atau nanti meningkat lagi mulai dari Asbabun Nuzul, sebab turunnya ayat dari surah apa, Al-Alaq. Itu nanti akan ada paketnya. Nah itu mungkin kelas ahli tafsir, nanti ibu-ibu jangan masuk di situ, karena ibu lebih ahli dari mereka. Ya kan? Karena ahli tafsir itu kan yang ngasih makan ibu-ibu, ya, yang melahirkan ibu-ibu, yang nyusun juga ibu-ibu. Jadi ibu-ibu lebih tinggi lah statusnya. Karena ahli tafsir semua anaknya ibu-ibu semua. Maka jangan macam-macam, jangan persekusi ibu-ibu. Selesai kamu urusan sama ibu-ibu, bukan selesai. Urusan sama ibu-ibu kelar hidup, percaya deh. WA-nya dia kemana-mana, yang diomongin kemana-mana, habis hidup lo sudah. Jangan pernah berurusan sama. Udah, gak bisa. Dia kehilangan rasionalitasnya sudah. Pokoknya semua salah sudah di hadapan ibu-ibu kalau bermasalah. Saya paling takut urusan sama ibu-ibu. Mendingan enggak deh. Gitu. Nah, jadi ibu-ibu nanti baca tafsir di luar. Tapi kan saya tahu baca tafsirnya banyak lah ya. Gitu ya. Makanya untuk mudahnya saya kasih Juz 29-30 itu. Nah, di buku ada depan, lu fotoin aja sampai habis gitu ya. Enggak usah beli, fotoin. Enggak usah beli. Foto aja tiap hari, hemat. Iya, ya, jangan beli gitu ya. Apalagi kayak santri banget bawa kitab gitu kan. Jangan beli. Rugi. Mendingan buat beli baju daripada buat beli buku. Nah, jadi jangan nulis tafsir di situ, karena sudah ada di situ tafsir kosakatanya, tafsir Quran dengan Qurannya, tafsir Quran dengan hadisnya, ya. Nah, sebagian tadabur yang ada di Juz 29-30 itu bisa dijadikan sebagai contoh. Nah, ketika nulis di WA, apa hidayah kamu pribadi yang kamu dapat? Oh, Ustadz, saya terkesan dengan ahli tafsir X. Namanya misalnya tafsir Ar-Razi. Menurut saya ini hidayah yang cukup bagus. Ini saya tuangkan, boleh. Ya. Siapa tadi? Ini Teh Marni. Ya. Ini di nomor WA mengatakan begini. Misalnya ya. Ini dari kitab nih saya ambil. Saya ambil contoh. Di surah An-Nas di sini ditulis ada lebih kurang berapa hidayah dia dapat ya. Dari surah An-Nas ini dia mendapatkan di buku ini cuma 50 hidayah. Dari surah An-Nas ini. Ibu-ibu pasti lebih banyak dong, karena lebih banyak ngomong. Pastinya. Kan lebih cerewet. Kalau lebih cerewet biasanya lebih banyak dapatnya. Ini yang mikir dapat 50. Apalagi yang gak mikir. Karena yang mikir ngomong dulu yang penting. Duh, seru banget deh. Nah sekarang coba lihat. Apa saja hidayah yang didapat dari surah An-Nas? tufidu isbata rububiyyatillahi ta'ala li jami'il khalqi wa ala ra'sihim al-insan. Di sini menegaskan akan peran Allah sebagai Rabbun yang telah menciptakan manusia semuanya. Apa sih yang dimaksud dengan Allah sebagai pencipta? Allah itu kalau pencipta, yang merezekikan dia, yang mengatur dia, yang memanage mereka semua, dan yang memberikan semua kebutuhan-kebutuhan maslahat hidup mereka, yang bermanfaat buat mereka, dan Allah juga yang melindungi mereka dari semua yang membahayakan mereka. Ini hidayah yang pertama dari kata-kata Rabbun dari surah An-Nas. Ibu-ibu tentu nanti dapat lagi dari Malikin Nas, dari Ilahin Nas, ya. Dari apa lagi? Syaril waswasil khannas. Mungkin dari kata-kata khannas saja nanti ibu dapat sendiri itu. Mau mikir. Oke, sekarang dari ibu-ibu dulu deh. Kalau ditafsirkan ini banyak nih. Dapat hidayah apakah dari surah An-Nas ini? Boleh satu ayat, boleh melihat dari keseluruhan surat. Dari keseluruhan surat berarti kita harus berlindung kepada Allah Tuhan semua manusia. Karena di ayat ini kita lihat, ayat pertamanya berakhir tentang Tuhan manusia, dan terakhirnya juga tentang kata-kata manusia yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan jin dan manusia. Nah, yang kedua misalnya di ayat ini, tufidu annahu ta'ala qadirun musawwirun hayyun qayyumun sami'un alimun basirun karimun mu'tin mani' mu'izzun mudhillun ila ghairi dhalika minal ma'ani allati tadullu fi ma'na rububiyyati. Di ayat ini secara keseluruhan terkandung makna bahwa Allah itu maha kuasa, yang maha hidup, yang maha terus menerus mengurusi makhluknya, yang maha mendengar doa-doa dan jeritan hambanya, yang maha mengetahui seluruh peristiwa kehidupan hambanya, yang maha melihat setiap detail persoalan-persoalan dan apa yang dilakukan oleh hambanya. Allah juga yang maha dermawan, yang maha memberi, yang maha melindungi manusia dari berbagai. Dia melihat dari keseluruhan ayat ini. Karena kan ayat ini tentang perlindungan kan? Allah yang maha melindungi itu enggak kayak yang di sono. Kan dulu kalau bikin proposal, penasehat pelindung gitu kan? Pelindung, pelindungnya lu tidur dia tidur. Lu lapar dia kenyang. Dia kagak tahu kan? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita lihat dari surah An-Nas ini, Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Min syarril waswasil alladzi waswisu fi sudurin nas. Bahkan yang Allah lindungi pun perasaan kita. Ya? Dari rasa was-was yang sering dibuat oleh setan dari kalangan jin dan manusia. Nah, jadi inilah kira-kira gambaran-gambaran hidayah-hidayah yang bakal ibu dapat. Jadi tolong berpikir nanti, saya akan lempar setiap hari satu ayat dari satu surat. Ya, nanti di grup itu ibu-ibu juga harus baca tafsir dulu sebelumnya ya. Tafsir yang difoto tadi itu, ya, dibaca. Sampai panas gue sebetulnya gitu. Terus, ya. Jangan termiskin. Terus nanti harus berpikir, ya. Tapi berpikirnya jangan keluar kayak tadi secara saya menjelaskan surah An-Nahl, ya. Cara menjelaskan surah An-Nahl, jangan terlalu mengawang-awang. Harus kembali kepada fokus ayat itu. Gitu ya. Ini enggak salah udah jam 12. Padahal Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.